sebenarnya kotanya Elsa ya, sama-sama L-nya. Maka dari itu kita goyang lagi sama-sama. Aku minta tepuk-tepuknya yang lebih meriah, yo! ciptakan suasana yang damai ya El Amania.